الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita yang membahas kitab Al-Fiqh Al-Mayassar fi Dhawabit Al-Kitab was-Sunnah. Dan kita masih melanjutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ar-raj'ah atau merujuk kembali istri setelah menjatuhkan talak kepadanya. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, bima tahsulur raj'ah, bagaimana cara rujuk itu terjadi. Jadi pada pembahasan ini beliau hendak menjelaskan tentang cara seorang suami untuk menyatakan atau untuk mewujudkan bahwa dia telah merujuk kembali istrinya setelah dia menjatuhkan kepadanya talak. Kata beliau rahimahullah ta'ala, tahsulur raj'atu billadzi, bahwa merujuk istri yang telah dicerai itu bisa terjadi dengan cara lafaz, dengan cara mengucapkan secara lisan. Kaqaulihi, seperti ucapannya, raja'tu mra'ati, aku telah merujuk istriku. Atau dia mengatakan, radattuha, aku telah mengembalikannya. Yakni mengembalikan setelah perceraian. Wa a'adtuha, aku telah mengembalikannya. Wa amsaktuha, aku telah menahannya. Wa rajja'tuha, aku telah merujuknya. Atau dengan bahasa yang diketahui pada setiap negeri, pada setiap daerah. Dengan bahasa Indonesia misalnya, dia mengatakan, aku telah mengembalikan istriku. Atau dia mengatakan, aku telah merujuk istriku. Dan yang semisalnya. Dengan ucapan. Bukan dalam hati, tapi dia mengungkapkannya. Dan yang sahih dari pendapat para ulama, bahwa tidak disyaratkan harus disertai dengan saksi. Diperbolehkan misalnya dia merujuk melalui telepon, atau secara langsung, secara lisan dia menyampaikan, atau dengan tulisan dia menyampaikan bahwa dia telah merujuk istrinya tersebut. Kemudian yang kedua, kata beliau, wa tahsulu biwat'iz zaujah, dan terjadi rujuk dengan berhubungan dengan istrinya. Idza nawa bidzalika raja'taha, apabila dia berhubungan dengan istrinya, menyetubuhi istrinya, apabila dia meniatkan untuk melakukan rujuk dengan hubungan tersebut. Jadi di sini ma'asyara ikhwah rahimakumullah, ada dua cara yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala tentang cara seseorang apabila hendak merujuk kembali istrinya. Cara yang pertama dengan ucapan. Maka cara yang pertama ini tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di kalangan para fuqaha bahwa hal tersebut diperbolehkan dan terjadi yang namanya rujuk apabila dia mengucapkannya, mengungkapkan dengan lisan. Cara yang kedua, dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Seperti misalnya, mendatangi istri dan melakukan hubungan. Apakah dengan cara tersebut, tanpa mengucapkan secara lisan, apakah itu sudah menunjukkan bahwa dia telah merujuk kembali istrinya? Atau melakukan muqaddimat, meskipun tidak terjadi hubungan, tapi hal-hal yang mengarah kepada hal tersebut. Apakah dengan perbuatan tersebut rujuk itu terjadi? Berarti dia sebagai suami telah merujuk kembali istri yang telah dia jatuhkan padanya talak. Dalam hal ini, ma'asyara ikhwan rahimakumullah, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Dalam madhab Al-Hanafiyah, mereka menganggap bahwa rujuk itu telah terjadi dengan perbuatan. Sekedar berbuat, maka telah terjadi rujuk. Yaitu dengan cara berhubungan dengan istrinya atau hal-hal yang mengarah ke sana. Hal-hal yang mengarah kepada hubungan tersebut. Adapun madhab Al-Malikiyah, mereka mengatakan bahwa dianggap rujuk apabila seorang suami berhubungan dengan keluarganya, berhubungan dengan istrinya. Terjadi hubungan atau yang mengarah ke sana dari muqaddimat. Apabila suami meniatkan. Jadi harus disertai dengan niat. Tanpa niat, maka tidak sah rujuk. Ini dalam madhab Al-Malikiyah. Jadi sekedar hubungan tidak cukup. Kecuali apabila dibarengi dengan niat. Adapun dalam madhab Syafi'iyah, mereka mengatakan tidak sah rujuk tanpa ucapan. Harus disertai dengan ucapan. Kalau hanya sekedar perbuatan, maka tidak dikatakan rujuk meskipun dia meniatkan. Meskipun dia meniatkannya. Tidak dianggap rujuk. Itu dalam madhab Asy-Syafi'i. Harus ada sharihul qaul. Ucapan yang jelas dia mengatakan bahwa saya telah merujuk kamu. Adapun dalam mazhab Al-Hanabilah, bahwa dengan berhubungan, telah terjadi rujuk meskipun suami tidak meniatkannya. Dengan berhubungan, dan khusus berhubungan, bukan mukaddimahnya, bukan pendahulunya, terjadi hubungan. Dengan hubungan, maka telah terjadi rujuk meskipun suami tidak meniatkan, namun dengan sekedar melakukan hubungan tersebut. Alhasil ini, ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, khilaf yang terjadi di kalangan para fuqaha. Yang zahir, yang sahih dalam perkara ini, apa yang disebutkan oleh muallif, dan itu yang dikuatkan dalam madhab Al-Malikiyah, bahwa apabila seorang suami mendatangi istrinya, dia dikatakan rujuk apabila disertai dengan niat. Kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal amalu binniyat. Dan ini dikuatkan oleh sebagian para fuqaha, para ulama, di antaranya Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Meskipun mazhab Al-Hanabilah juga memiliki kekuatan hukum dalam hal ini, memiliki kekuatan hukum, namun wallahu ta'ala alam madhabul malikiyah. Dan ini yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, bahwa dengan perbuatan harus disertai dengan niat. Apabila dia berhubungan dengan keluarganya dan dia meniatkan dengan perbuatan tersebut rujuk, maka terjadi rujuk. Namun apabila dia tidak meniatkan, maka tidak terjadi rujuk. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Yang berikutnya, min ahkamit talaqir raj'i, termasuk diantara hukum-hukum yang berkaitan dengan talak raj'i, yaitu bukan talak bain al-bainuna al-kubra, belum sampai talak tiga, tapi dalam talak satu, talak dua, disebut talak raj'i. Yang pertama, al-mutallaqatu talaqan raj'iyan zawjatun madamat fil iddah. Seorang wanita yang dijatuhkan cerai, jatuhkan talak raj'i, itu tetap berstatus sebagai istrinya selama dalam masa iddah itu. Ini yang kadang-kadang disalahpahami oleh sebagian kaum muslimin. Dia menyangka kalau dia menjatuhkan talak kepada istrinya berarti sudah tidak bisa lagi serumah, tidak lagi bisa tinggal bersama. Padahal tidak demikian. Dia tetap punya hak sebagai seorang istri, tetap tinggal bersama. Bahkan tidak diperbolehkan seorang istri dikeluarkan dari tempat tinggalnya, terkecuali apabila ada kondisi-kondisi tertentu. Dia melakukan satu fahisyah mubayyinah, namun asal hukumnya tidak diperbolehkan karena dia berstatus sebagai istrinya. Semoga dengan itu terjadi kembali kerukunan dan terjadi rujuk. Selama dalam masa iddah, statusnya sebagai zaujah. Laha ma li zaujati min nafaqatin wa kiswatin wa maskan. Di mana istri tersebut berhak mendapatkan nafkah, pakaian, tempat tinggal, seperti halnya istri-istri yang lain. Wa alaiha ma alaihinna min luzumi al-maskan. Dan seorang istri yang ditalak dengan talak raj'i juga tetap punya kewajiban sama seperti istri-istri yang lain, dalam hal dia tetap tinggal di dalam rumah tersebut yang menjadi tempat tinggalnya bersama dengan suaminya. Walaha an tatazayyana lahu. Dan masih diperbolehkan seorang istri yang dicerai dengan talak raj'i untuk berhias untuk suaminya. Wa yakhlu biha wa yata'uha. Ya, bersama dengannya, berkhalwat dengannya, dan terjadi hubungan. Wa yarithu kullu minhuma sahibah. Dan saling mewarisi antara satu dengan yang lain. Jika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya masih dalam masa iddah. Misalnya masa iddah seorang wanita haid, tiga kali haid. Setelah dia haid kali yang kedua, suaminya mati, maka dia tetap berstatus sebagai istri dan tetap berhak mendapatkan warisan karena dia masih dihukumi sebagai seorang zaujah bagi suaminya. Apakah mendapatkan seperempat apabila tidak ada keturunan, atau mendapatkan seperdelapan apabila yang meninggal memiliki keturunan. Jadi statusnya tetap sebagai seorang istri. Maka ini yang banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin disebabkan karena kejahilan. Kadang setelah dia menjatuhkan talak sudah, dia menyangka tidak lagi diperbolehkan hidup bersama. Padahal selama dalam masa iddah dan dalam talak raj'i masih diperbolehkan. Status dia seperti status yang tidak diceraikan. Yang kedua, la yushtaratu fir raj'ati ridhal mar'ati wa waliha. Tidak disyaratkan jika seorang suami merujuk istrinya harus berdasarkan keridhaan istri. Tidak mesti. Kalau suami mengatakan pada istrinya, saya sudah merujuk kamu. Istrinya mengatakan, saya tidak ridha. Saya tidak mau. Lepaskan saya. Pulangkan saya kepada kedua orang tua saya. Tetap terjadi yang namanya rujuk. Meskipun dia ngamuk-ngamuk. Tetap terjadi yang namanya rujuk. Meskipun orang tua dari istri ini, yakni mertua dari pihak suami mengatakan, sudah kamu tidak usah kembali. Sudah kamu jangan terima rujuknya. Tidak bisa, tetap terjadi. Selama dalam masa iddah, maka ar-raj'ah, rujuk itu adalah merupakan hak suami. Liqaulihi ta'ala, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalik in aradu islaha. Dan para suami itu lebih berhak untuk merujuk kembali mereka selama dalam masa iddah apabila mereka menghendaki terjadinya perdamaian. Yang ketiga, yantahi waktu raj'ati bintihail iddah wa ta'taddu bi thalathi hiyadin. Selesainya waktu seorang suami punya hak untuk merujuk istrinya dengan selesai masa iddah. Selesai masa iddah, maka tidak ada lagi hak bagi suami untuk merujuk istrinya. Sehingga sudah terjadi perpisahan. Yang tadinya sebagai istri, tidak lagi berstatus sebagai istri. Yang tadinya sebagai suaminya, tidak lagi berstatus sebagai suaminya. Berpisah. Masing-masing asing. Antara satu dengan yang lain. Ingin berkumpul kembali, selama yang dijatuhkan itu talak satu atau talak dua, diperbolehkan tapi dengan nikah yang baru, pernikahan baru, harus dengan wali, dengan mahar yang baru, dan seterusnya, sama seperti pernikahan baru. Itu apabila telah dijatuhkan talak satu, talak dua. Adapun jika telah dijatuhkan talak tiga, al-bainun al-kubra, maka tidak diperbolehkan seorang wanita kembali kepada suaminya tersebut kecuali apabila dia telah menikah dengan laki-laki yang lainnya dan terjadi hubungan lalu kemudian terjadi perceraian. Fa idza tahur nam wa ta'taddu bi thalathi hiyad, dan wanita tersebut menunggu masa iddahnya selama tiga kali haid. Ya, diceraikan ketika seorang wanita dalam keadaan suci yang belum terjadi hubungan. Maka dihitung. Mulai dari situ, dia haid suci. Haid kedua, suci. Haid ketiga, suci. Selesai haid yang ketiga, berarti selesai masa iddah. Apabila yang tadinya istrinya tersebut yang telah ditalak tanpa dirujuk, dia sudah mandi, bersih, selesai. Pada haid yang ketiga, ma'assalamah. Hah? Ma'assalamah. La liqa. Nah. Sudah terjadi perpisahan. Masing-masing telah menjadi orang asing di antara mereka. Ini apabila masa iddahnya haid. Dia mengalami haid. Atau seorang wanita dalam keadaan sedang hamil, maka masa iddahnya sampai dia melahirkan. Fa idza tahuratir raj'iyyatu min al-haidhati ats-tsalitsah wa lam yartaji'ha zawjuha banat minhu bainunatan sughra. Apabila wanita yang dijatuhkan talak raj'i telah suci dari haid yang ketiga dan tidak dirujuk oleh suaminya, maka berarti terjadi perpisahan. perpisahan yang disebut perpisahan kecil, al-bainunatus sughra. Itu kalau perpisahan disebabkan karena talak raj'i. Beda kalau talak bain al-battah, talak tiga, maka itu disebut al-bainunah al-kubra. Falam tahilla lahu illa bi'aqdin jadidin bisyurutih, maka tidak halal seorang wanita kembali kepada suaminya kecuali dengan pernikahan yang baru. Jadi harus ada kembali akad baru, ijab kabul, ada mahar dan seterusnya dengan syarat-syaratnya, min waliyin wa syahidai adlin, dari adanya wali dan dua saksi yang adil. Yang keempat, ta'udur raj'iyyah wal ba'in allati tazawwajaha zawjuha ala ma baqiya laha min adadi at-talaq. Ala ma baqiya laha min adadi at-talaq. Ta'udur raj'iyyah. Maka wanita yang telah dijatuhkan talak, talak raj'i, itu bisa kembali. Demikian pula al-ba'in. Al-ba'in allati tazawwajaha zawjuha, yang telah ditalak bain, talak bain yang tazawwajaha zawjuha, yang telah dinikahi oleh suaminya, alama baqalah min adad talak, berdasarkan jumlah talak yang terjadi. Ya. Jadi apabila seorang suami dia menjatuhkan talak kepada istrinya, talak satu dalam masa iddah tidak dirujuk sampai masa iddah itu selesai. Sudah selesai. Setelah selesai masa iddah, terjadi perpisahan, keduanya ingin rujuk. Keduanya ingin rujuk kembali. Kita baikan sajalah. Gimana kalau kita kembali membangun rumah tangga ini? Sudah, yang dulu-dulu dilupakan saja. Kita buka lembaran yang baru. Suaminya setuju, istrinya juga setuju. Setelah terjadi perpisahan, ya gimana? Setuju? Ya sudah setuju. Terjadi pernikahan baru, tapi talak satu tetap teranggap, bukan terhapus ya, tetap teranggap. Alama baqiya laha min adad talak. Jadi terjadi akad baru, pernikahan yang baru, ya, setelah dijatuhkannya talak satu, ya, pada talak raj'i sampai selesai, terjadi pernikahan yang baru, tetap dianggap satu kali talak telah jatuh. Jadi jangan dihapus itu. Tidak terhapus talak satunya, tetap teranggap. Ternyata berjalan waktu, tengkar lagi, ngamuk lagi, jatuh lagi talak. Maka itu talak yang kedua. Tidak dirujuk sampai selesai masa iddah, pisah lagi. Sebulan kemudian sadar lagi. Ya sudah, kita mungkin waktu itu kemasukan jin ya. Ya sudah, masing-masing dari kita introspeksi dirilah. Muhasabah sudah. Sudah sadar dua-duanya. Sudah. Kita kembali lagi. Nikah baru lagi. Tapi sudah terhitung dua talak. Talak raj'i. Nah, kalau terjadi lagi ya berarti talak bain al-bainunah al-kubra. Fa idza istawfa ma yamliku min adadi at-talaq fatallaqaha thalathan. Apabila telah sempurna apa yang dia miliki dari jumlah talak, dia sudah mentalak tiga kali, haruman alai. Sudah, berarti sudah tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi, tidak ada istilah rujuk. Ya, tidak ada istilah rujuk. Seorang wanita setelah ditalak tiga, dia tinggal menghabiskan masa iddahnya, ya, untuk menunggu dilamar oleh yang lain. Nah, harum atalai, tidak boleh kembali kepada suaminya. Wabanat minhu bainunatan kubra. Maka sudah bainunah, perpisahan yang besar. Fala tahillu lahu hatta yata'aha zawjun ghairuhu. Maka tidak halal seorang wanita kembali kepada suaminya tersebut hingga terjadi pernikahan dengan lelaki yang lain dan terjadi hubungan dengan suami yang lainnya. Binikahin sahihin. Dengan pernikahan yang sah, yang terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan. Ini ma'asyara ikhwan rahimakumullah, beberapa hukum seputar at-talak dan ar-raja'ah. Dengan demikian selesai pembahasan tentang masalah raja'ah. Berikutnya kita masuk ke pembahasan al-ila'. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.